بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد pertama kali tidak lupa kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, dengan nikmat itu kita bisa melangkahkan kaki kita menuju sebuah tempat ibadah dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga saudari-saudariku muslimat diberikan bantuan oleh Allah Azza wa Jalla untuk selalu melakukan perbaikan di dalam hidup dengan nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla tersebut. Tentunya sebagai seorang muslimah tidak henti-hentinya untuk diingatkan, diberikan tegur sapa, bimbingan-bimbingan agama. Dan sungguh betapa bahagianya seorang muslim dan muslimah jika semua yang terkait dengan hidupnya terbimbing dengan bimbingan Allah Azza wa Jalla dan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di saat dia sebagai anak, dia hiasi dirinya sebagai anak dengan bimbingan ilmu agama, maka betapa indahnya dia sebagai seorang anak di hadapan kedua orang tuanya. Maka jikalau dia sebagai kedua orang tua dia terbimbing hidupnya dengan bimbingan Allah Azza wa Jalla dan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam, yang kita simpulkan terbimbing dengan ilmu agama, maka aduhai betapa indah, betapa bagus, betapa mulia kehidupan kedua orang tua tersebut yang terbimbing dengan ilmu agama. Demikian juga betapa bahagianya seseorang menjadi pemimpin lalu menjalankan roda kepemimpinannya itu di atas bimbingan-bimbingan ilmu agama. Seseorang muslim dan muslimah pemimpin terhadap dirinya, lalu dia kelola kepemimpinan dirinya terhadap dirinya melalui bimbingan ilmu agama, betapa bahagianya ia, betapa tenteramnya ia, betapa lurusnya ia, betapa sempurnanya dia, kalau kepemimpinan terhadap dirinya itu benar-benar dibangun diarahkan dengan ilmu agama. Demikian juga bisa dia menjadi pemimpin terhadap anak-anaknya. Seorang wanita di rumah tangga, atau dia akan menjadi seorang ibu di rumah tangga, menjadi pemimpin terhadap anak-anaknya. Maka jikalau kepemimpinan dia terhadap anaknya itu dikelola dengan ilmu agama, sungguh betapa bahagianya sang om, betapa bahagianya sang ibu, betapa bahagianya sang ibu ummi di saat dia mengelola kepemimpinan di rumah suaminya terhadap anak-anaknya itu dengan ilmu agama. Aduhai betapa bahagianya seorang suami, betapa indah hidupnya seorang suami, betapa berbahagia dia seorang suami, betapa mulia dia seorang suami, jikalau dia menjadi pemimpin di kehidupan keluarga atas istri dan anak-anaknya, dia bangun kepemimpinan itu di atas ilmu agama, maka dia akan menjadi pemimpin yang paling berbahagia, menjadi pemimpin yang paling baik, menjadi pemimpin yang paling adil, menjadi pemimpin yang akan bisa mewujudkan kebijaksanaan dalam keputusan-keputusan, karena dia tidak pernah akan memutuskan sesuatu yang menyelisihi aturan Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga jikalau seorang muslim dan muslimah menjadi pedagang, lalu dia hiasi berdagangnya itu dengan bimbingan-bimbingan agama, maka akan menjadi orang yang paling berbahagia dalam niaganya, orang yang akan memetik dunia dan akhiratnya, orang yang akan paling bagus dan paling sempurna dalam berniaganya, demikian seterusnya. Maka tentunya bahwa siapapun yang belajar agama Allah Azza wa Jalla, menyempatkan diri untuk belajar dan mengkaji agama Allah Azza wa Jalla, ketahuilah bahwa ini adalah nikmat yang sangat besar, terlebih di masa sekarang ini. Maka ini merupakan anugerah yang sangat besar, di apalagi di masa kita sekarang ini. Kenapa? Merajalelanya kebodohan. Banyak seorang muslim dan muslimah tidak mengetahui akan tugas hidupnya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Banyak saudari-saudari kita muslimah tidak tahu akan tugas hidupnya sebagai seorang istri di rumah tangganya. Semestinya dia bersolek hanya untuk suaminya, dia memakai wewangian hanya untuk suaminya, auratnya hanya untuk suaminya, pakaian yang indah itu hanya untuk suaminya. Ternyata banyak istri-istri mempertontonkan dirinya, memperlihatkan auratnya di hayalak ramai, atau berwangi-wangian bukan untuk sang suami saja, tetapi diperuntukkan buat lelaki yang lain. Maka ini adalah gambaran jauhnya penampilan seorang istri dari ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, saya mengajak segenap saudara-saudariku muslimat, mari kita belajar agama Allah Azza wa Jalla. Mari kita menyemangatkan diri agar kita mengerti bahwa di pundak kita ini, wahai saudari-saudariku muslimat, ada hak-hak yang lain yang harus kita penuhi, yang harus kita berikan, atau di pundak-pundak kita banyak kewajiban-kewajiban yang harus kita selesaikan. Maka di antara kewajiban itu, sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang telah lewat, kewajiban kita terhadap Allah Azza wa Jalla, kewajiban kita terhadap Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, kewajiban kita terhadap kedua orang tua kita, dan kewajiban kita di hadapan putra dan putri kita. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan berbicara tentang sebuah kewajiban yang diletakkan oleh Allah Azza wa Jalla di pundak kita terkait dengan karib kerabat kita. Terkait sekali lagi dengan karib kerabat kita, ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Karib kerabat yang dimaksud adalah saudara kita, paman kita dari bapak, paman kita dari ibu, termasuk juga karib al-aqarib di sini adalah anak-anak kita. Maka setiap dari mereka, keluarga dekat itu, wajib untuk kita menyambung silaturahmi dengannya sesuai dengan kedekatan dia. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ati dzal qurba haqqahu, berikanlah olehmu, keluarga dekatmu itu akan hak-haknya. Engkau dituntut atau kita semuanya dituntut oleh agama untuk memperhatikan hak karib kerabat kita, keluarga dekat kita. Contoh yang lain firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat An-Nisa, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba. Kata Allah Azza wa Jalla di dalam surat An-Nisa ayat 36, dan sembahlah oleh kalian Allah Azza wa Jalla, dan jangan kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah engkau, dan juga kepada karib kerabat engkau. Maka wajib atas setiap qarib, keluarga, untuk menyambung kebaikan dengan keluarganya yang lain. Apakah mengorbankan hartanya, kedudukannya, atau memberikan manfaat terkait dengan kemampuan badannya, atau apa yang dibutuhkan oleh keluarganya tadi, dia berusaha untuk kemudian memberikan apa yang dia mampu untuk berikan. Maka ini adalah gambaran kita berbuat baik kepada keluarga kita. Dan sungguh terlalu banyak sesungguhnya nas-nas, dalil-dalil yang menganjurkan kita untuk menyambung silaturahmi, mendorong kita untuk menjaga hubungan silaturahmi. Sebagai contoh, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, innallaha khalaqal khalqa hatta idza faragha minhum qamatir rahimu faqala. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla setelah menciptakan makhluk, maka tampillah rahim. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, sesungguhnya di saat Allah Azza wa Jalla menciptakan makhluk dan telah selesai penciptaan mereka seluruhnya, maka tampillah yang namanya rahim. Lalu rahim itu berkata, "Hadza maqamul a'idhi bika minal qati'ah, wahai Rabb." Ini adalah posisi dan tempat orang yang meminta perlindungan kepadamu dari al-qati'ah, sikap memutuskan hubungan kekeluargaan. Faqala Allah, Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Rahim, "Na'am, ama taradina an asila man wasala wa aqta'a man qata'a?" Qalat bala. Iya, kata Allah Azza wa Jalla, bahwa ini adalah tempat orang yang berlindung dari pemutusan hubungan silaturahmi. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Rahim, "Tidakkah engkau ridha aku menyambungkan siapa yang menyambungkannya ke buatmu dan memutuskan," kata Allah Azza wa Jalla, "siapapun yang memutuskan hubungan silaturahmi." Maka Ar-Rahim itu mengatakan, "Iya." Qala fadzalika laki, demikianlah buat engkau wahai makhluk yang namanya Rahim. Kata Allah Azza wa Jalla bahwa Allah berjanji untuk menyambungkan silaturrahim atau rahim siapapun yang melakukan penyambungan dan akan memutuskan siapapun yang memutuskannya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bacalah oleh kalian firman Allah Azza wa Jalla, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum." Tidakkah kalian mengira dan menyangka jika kalian berpaling, maka kalian akan melakukan pengerusakan di muka bumi dan kalian akan memutuskan hubungan-hubungan silaturahmi. Maka di saat itulah Allah Azza wa Jalla mengatakan, siapapun yang melakukan pengerusakan di muka bumi, memutuskan hubungan-hubungan silaturahmi, ulaikal ladzina la'anahumullah, mereka-mereka itulah orang-orang yang telah dilaknat oleh Allah. Laknat Allah Azza wa Jalla adalah diusirnya seseorang muslim atau muslimah dari rahmatnya. Ini disebut dengan laknat. Siapapun yang melakukan pengerusakan di muka bumi atau melakukan pemutusan silaturrahim, mereka itulah yang mendapatkan laknat dari Allah Azza wa Jalla. Fa asammahum, dan Allah tulikan mereka dan Allah butakan, wa a'ma absarahum, Allah butakan mata-mata mereka. Allahu Akbar. Wa qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasim rahimahu." Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia menyambung silaturrahminya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tentang kedudukan penyambungan silaturahmi di dalam hidup. Sudah lewat pembahasan. Seorang, kedua orang tua, hak-hak kedua orang tua. Maka di saat seorang anak itu durhaka kepada kedua orang tuanya, tidak mentaati perintahnya, tidak melaksanakan hak-hak kedua orang tua, maka orang anak ini disebut orang yang telah memutuskan hubungan silaturahminya dengan kedua orang tuanya. Demikian juga anak memiliki hak-hak atas kedua orang tuanya. Apabila kedua orang tua itu durhaka kepada anaknya, dia tidak mengajarinya ilmu agama, dia biarkan anaknya keluyuran dengan tanpa melaksanakan tugas-tugas, lebih sayang dan cinta kedua orang tua itu akan binatang ternaknya, ayamnya, kambingnya, sapinya, daripada sayangnya kepada putra-putrinya. Dia biarkan, tidak pernah dicari, tidak pernah ditanya, tidak pernah diperhatikan. Sementara ayamnya atau mungkin peliharaan kucingnya atau mungkin kambingnya atau mungkin sapinya, bila tidak kelihatan di depan matanya, dia sudah was-was. Dia sudah punya perasaan-perasaan buruk dan jelek. Mungkin hilang, mungkin diambil sama orang, mungkin-mungkin muncul. Yang itu kedua orang tua tidak pernah dimunculkan kekhawatiran itu di saat putra-putrinya tidak lagi mengenal rumahnya, tidak lagi mengerti alat-alat sholatnya, kopiahnya, sarung sholatnya, baju takwanya. Bila kedua orang tua tidak lagi memperhatikan demikian, alias kedua orang tua itu durhaka kepada putra-putrinya, maka kedua orang tua itu telah memutuskan hubungan dengan anaknya, ma'asyarul muslimin yang saya hormati. Maka oleh karena itu, sungguh betapa indah jikalau kedua orang tua menghiasi hidupnya itu dengan ilmu agama. Aduhai, betapa bahagia kedua orang tua. Sungguh, jikalau sang anak itu menghiasi dirinya dengan ilmu agama, maka dia akan menjadi penyejuk mata kedua orang tuanya, yang akan membahagiakan dia, yang akan menyenangkan dia, yang akan mengingatkan dan membantu dia fi ta'atillah, dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah azza wa jalla melaknat orang-orang yang melakukan pengerusakan dan orang-orang yang melakukan pemutusan hubungan silaturahmi. Dan Nabi kita alaihi salatu wassalam mengaitkan sebuah keimanan kepada Allah dengan hari akhir, falyasir rahimahu, yaitu menyambung silaturahmi. Al-Syekh Muhammad ibn Saleh al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, kebanyakan orang menyia-nyiakan hak ini, meremehkan dan mengentengkan hak ini. Kita menjumpai, kata beliau, seseorang tidak mengenal karib kerabatnya, tidak mengenal karib kerabatnya dengan silaturahmi. Apakah dengan harta menyambungnya, atau dengan kedudukan dia, wala bil khuluq, tidak pula dengan akhlak-akhlaknya. Berlalu hari-hari, berlalu bulan-bulan, melihat mereka, namun dia tidak punya keinginan untuk menziarahi mereka. Tidak ada kasih sayang, kemauan dan keinginan untuk membagikan hadiah buat mereka. Dan tidak ada pula kemauan dan keinginan untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan keluarganya. Bahkan ma'asyiral muslimin dan muslimat, dia berbuat jelek terhadap keluarganya dengan ucapan-ucapan. Dia berbuat jelek terhadap keluarganya dengan perbuatan-perbuatan atau dengan ucapan dan perbuatan, sehingga yang jauh bisa dia berhubungan dengannya, menyambung silaturahmi, tetapi yang dekat dihancurkan silaturahminya. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat salah dan keliru. Namun di antara manusia ada orang yang menyambung hubungan silaturahminya dengan keluarganya jika keluarganya itu menyambungnya. Dia putuskan jika keluarganya itu memutuskan. Maka orang yang seperti ini dalam pandangan agama bukan orang yang menyambung silaturahmi sesungguhnya. Ya, akan tetapi babnya adalah bukan menyambung silaturahmi, tetapi imbal jasa. Bila keluarganya itu menyambung, dia sambung. Bila memutuskan, dia putuskan. Ini namanya bukan menyambung silaturahmi sesungguhnya, tetapi ini diistilahkan di dalam agama adalah imbal jasa. Rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana gambaran orang yang benar-benar menyambung silaturahmi itu? Gambarannya adalah orang-orang yang menyambung silaturahmi karena Allah. Orang yang menyambung silaturahminya karena Allah, dia tidak peduli apakah keluarganya itu menyambungnya kepada dia. Dia menyambung hubungan kekerabatan dengannya atau tidak. Dia tetap berupaya untuk memperbagus hubungan dia dengan tetangganya, dengan saudaranya, sanak familinya. Barakallahu fikum. Dia tidak peduli, karena dia menyambung silaturahmi itu karena Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia tidak mempedulikan apakah keluarganya itu menerima atau tidak menerima. Sebuah hadis dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, laisa al-wasilu bil mukafi'i. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, bukan orang yang dikatakan menyambung silaturahmi itu bil mukafi'i, dengan balas jasa. Balas jasa, bagaimana bentuknya balasan jasa? Karena dia memberikan hadiah, dia kasih hadiah. Ketika tidak, ya tidak diberikan. Dia menyambung, di saat dia menyambung, kalau tidak, tidak menyambung. Ini namanya bil mukafi, yaitu menyambung karena imbal jasa. Ini bukan orang yang menyambung silaturahmi sesungguhnya. Walakinnal wasil, kata Rasul alaihi salatu wassalam, orang yang dikatakan penyambung silaturahmi itu alladzi idza qata'at rahimahu wa salaha, apabila putus dia berusaha untuk menyambungnya. Allahu akbar. Wa sa'alahu rajulun faqal, dan telah bertanya seseorang kepada Rasul alaihi salatu wassalam dengan mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innali qarabatan asiluhum, sungguh saya memiliki keluarga, saya sambung silaturahmi dengan mereka. Kata orang tersebut, mengadukan persoalannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya saya punya keluarga, saya menyambung silaturahmi dengan mereka. Wa yaqta'unani, akan tetapi mereka memutuskan denganku. Saya sambung, tapi mereka memutuskan hubungan silaturahim. Wa uhsinu ilaihim, kata orang tersebut bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam, saya ya Rasulullah telah berbuat baik kepada mereka. Uhsinu ilaihim, saya berbuat baik kepada mereka. Wa yusi'una ilayya, tapi mereka berbuat jahat kepadaku. Ya Rasulullah, saya punya keluarga, saya sambung hubungan silaturahmi, mereka memutuskannya. Saya berbuat baik kepada mereka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berbuat jelek kepadaku. Wa ahlamu anhum, saya bersabar untuk menghadapi mereka. Wa yajhaluna alayya, tapi mereka berpura-pura bodoh tentangku. Kata sang penanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam, saya bersabar atas mereka ya Rasulullah, tapi mereka pura-pura enggak tahu tentang diriku ya Rasulullah. Maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat diutarakan demikian oleh seorang sahabat? Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam memberikan jawaban sekaligus menghibur sahabat itu dengan mengatakan, la in qulta kama kunta kama qult, jikalau engkau berada benar-benar seperti apa yang engkau ceritakan, faka annama tusibuhumul malla, seolah-olah engkau memberikan minum kepada mereka yaitu bara api, ar-ramad. Ramad itu adalah pasir yang panas, lalu engkau berikan makan dengannya. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, engkau berbuat baik, dia berbuat jelek. Engkau menghubungkan silaturahmi, dia memutuskan silaturahmi. Engkau bersabar atas mereka, namun mereka kejam, tidak mau tahu dirimu, tidak mau tahu tentang siapa engkau. Maka kata Rasul alaihi salatu wassalam, engkau di saat itu jika benar apa yang engkau katakan, jika engkau berada pada ucapanmu benar apa yang engkau ceritakan, seolah-olah engkau memberikannya minum dari air mendidih, dari pasir yang membakar. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, wa la yazalu ma'aka minallah, dan terus menerus bersamamu Allah Azza wa Jalla sebagai zahir, penolong atas mereka selama engkau berada pada hal itu. Engkau menyambung silaturahmi kendatipun mereka memutuskannya. Engkau berbuat baik kepada keluargamu walaupun mereka itu berbuat jelek buatmu. Engkau bersabar atas mereka walaupun mereka itu tidak mengenal dirimu sendiri. Jika engkau selalu berada dalam kondisi ini, maka engkau akan selalu bersama bantuan, pertolongan dari Allah, kemenangan dari Allah subhanahu wa ta'ala atas mereka. Maksudnya apa? Kejelekan mereka padamu, memutuskan hubungan silaturahmi denganmu, pura-pura tidak kenal dan tidak tahu dirimu, itu tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Selama engkau mewujudkan silaturahmi itu karena Allah subhanahu wa ta'ala, pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu menyertai engkau. Ini ma'asyiral muslimat yang saya hormati, sebuah berita yang sangat indah dari lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tatkala dan di saat seorang muslim itu melakukan kebajikan dan kebaikan. Apakah bisa dia melakukan kebaikan itu, banyak orang yang tidak menyukainya, mungkin keluarga-keluarganya, mungkin karib kerabatnya, mungkin guru-gurunya, mungkin yang tidak menyukainya itu adalah banyak orang, maka dia akan, atau dia tidak akan dimudaratkan oleh kebencian-kebencian itu. Dan dia telah dipersiapkan, atau buatnya telah dipersiapkan oleh Allah perkara-perkara besar di dalamnya, yaitu Allah Azza wa Jalla akan selalu menolong dia. Allah Azza wa Jalla akan selalu membantu dia, melindungi dia dari kejahatan dan kejelekan orang-orang yang punya niatan yang jelek dan buruk. Maka ini harus dipegang di dalam hidup. Harus kita jaga bersama bahwa kebaikan itu, atau kebaikan yang kita lakukan, kebagusan yang kita perbuat, amal soleh di samping akan memberikan manfaat buat orang lain, tentu akan memberikan manfaat juga di saat kebaikan dan kesolehan itu memberikan manfaat buat diri kita sendiri, maka akan bisa memberikan manfaat buat orang lain. Dan di saat seseorang muslim dan muslimah melakukan kebaikan, banyak orang yang tidak menyukainya, banyak orang yang membencinya, maka ingat dan ketahuilah, kebencian, ketidaksukaan, kemarahan, permusuhan tidak akan memudaratkan, tidak akan membahayakan, tidak akan mencelakakan orang yang benar-benar membina, membimbing hidupnya di atas ilmu kitab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, tadi sudah kita singgung di depan, sungguh betapa indah hidupnya seseorang, betapa tenang dan tentram dia di saat semua yang terkait dengan hidup di dunia ini dijalankan di atas bimbingan ilmu agama. dijalankan roda hidup yang berputar ini di atas Al-Quran dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, maka dia adalah orang yang paling aman hidupnya, paling tentram hidupnya. Apa yang dia khawatirkan? Apa yang dia takutkan? Takut tidak makan karena dia melaksanakan ketaatan? Oh jangan. Atau mungkin takut melarat karena dia menjalankan kebaikan agama? Oh tidak. Apakah Allah akan membiarkan dia tidak dibantu dan ditolong? Juga tidak. Allah Azza wa Jalla telah membuat perhitungan yang besar bagi hamba-hambanya yang taat menjalankan aturan-aturan agama, yang tekun melaksanakan bimbingan-bimbingan syariat, maka dia menjadi orang yang paling tenang dan paling tenteram. Sementara sebaliknya, jangan menganggap orang yang mungkin kelihatannya bahagia, kelihatannya tenang, kelihatannya tenteram dengan hartanya, dengan mobilnya, dengan kedudukannya, dengan posisi-posisinya, jangan menganggap kalau dia itu adalah orang yang paling tenang dan tenteram. Unda. Ketenangan dan ketentraman itu sekali lagi merupakan hasil pengelolaan terhadap diri kita sendiri. Dan kita tidak pernah akan bisa mengelola hidup ini kecuali dengan bimbingan ilmu agama. Sekali lagi, semuanya itu akan bisa tercapai di saat terbimbing dengan bimbingan ilmu agama. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimat yang saya hormati dan yang saya muliakan, terus memompa semangat belajar agama Allah Azza wa Jalla, kebaikan yang kita harapkan, kebagusan yang kita cita-citakan, kesempurnaan yang kita akan peroleh dan ingin raih, ternyata kebahagiaan yang kita akan ukir di dalam hidup tidak mungkin akan bisa terwujud kecuali dengan dua prosedur. Prosedur pertama, seorang itu dituntut agar dia memiliki ilmu yang bermanfaat, dan yang kedua adalah amal soleh. Maka kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla dengan harapan yang tinggi di tengah-tengah hiruk pikuknya kehidupan dunia, di tengah-tengah ya, kita melihat kemajuan-kemajuan media sosial yang banyak menghancurkan kaula muda dan mudi, anak-anak, bahkan sampai orang tua. Kita berharap yang sangat semoga Allah Azza wa Jalla terus mengistiqomahkan kita untuk belajar agamanya, belajar agama Allah Azza wa Jalla, dan mengamalkan agama. Inilah perlindungan yang paling besar, inilah perlindungan terakhir buat diri kita untuk menghadapi berbagai macam gejolak, tantangan, warna-warni ujian di kehidupan dunia ini. Setelah itu kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, dengan keberhasilan kita membawa warna-warni hidup ini dengan ilmu, kita sampai kepada penutupan hidup yang baik, yang disebut dengan husnul khatimah. Allahumma amin, Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan segenap muslimat yang saya hormati dan yang saya muliakan. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.